بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الإمام البخاري رحمه الله تعالى mengatakan باب حقوق الوالدين، باب حقوق الوالدين، bab tentang durhaka kepada kedua orang tua. Yakni hukumnya apa? Apa hukumnya durhaka sama orang tua? Al-walidain mencakup ayah dan ibu. Qala haddatsana Musaddad. Musaddad ibnu Musarhad Abul Hasan. Musaddad ibn Musarhad Abul Hasan Al-Basri. Musaddadun kasmih. Siqah ya ikhwan, siqatun. Dan beliau termasuk murid yang disukai oleh Al-Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Muridnya Al-Qattan ya ikhwan. Dan beliau menyukai murid satu ini dikarenakan kesiapahannya, dikarenakan hafalannya yang kuat, dikarenakan keimaman dia dalam bab hadir, sehingga sangat dicintai sama gurunya, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Qala haddathana Bishr ibn Mufaddal. Bishr ibn Mufaddal Abu Ismail Al-Basri, thiqatun thabtun. Dia terpercaya dan kuat dalam meriwayatkan hadis. Bishr ibn Mufaddal. Qala haddathana Al-Jurairi. Al-Jurairi namanya Sa'id ibn Iyas. Namanya Sa'id ibn Iyas Abu Mas'ud Al-Basri. Dia thiqah ya ikhwan, terpercaya, tetapi dia pikun di akhir hidupnya. Ikhtarada fi akhir umrih. Dia pikun di akhir hidupnya. Sehingga untuk diterima riwayat rawi yang seperti ini, dilihat terlebih dahulu murid-muridnya, siapa yang meriwayatkan dari dia. Kalau meriwayatkan dari Al-Jurairi, sebelum dia pikun, maka hadisnya diterima. Kalau meriwayatkan dari Al-Jurairi setelah dia pikun, maka dilemahkan hadisnya. Hadza huwa. An Abdurrahman ibn Abi Bakrah. Dari Abdurrahman ibn Abi Bakrah. Al-Thaqafi Al-Basri. An Abihi. Dari ayahnya, yaitu Abu Bakrah. Nufay' ibn al-Harith. Abu Bakrah Nufay' ibn al-Harith Al-Thaqafi Al-Basri. Sahabiyun Jalil, sahabat yang mulia, sahabat yang mulia. Beliau ini khanafitina azakumullah. Beliau ini yang meriwayatkan hadis ketika terjadinya fitnah antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fitnah antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sampai terjadinya perang Jamal, perang unta. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melihat ashabul Jamal, pasukan unta ini, ternyata dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka beliau menyatakan, saya tahu, araftu, anna ashabal jamal lay yuflihu. Saya tahu bahwasanya pasukan-pasukan unta ini yang dipimpin sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini tidak akan beruntung, tidak akan menang. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, lay yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan bahagia satu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Bayangkan, ini pasukan yang dipimpin sama Ummul Mukminin, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, sahabiyatun jalilah, faqiha alimah. Dikatakan demikian. Apalagi yang selain beliau radhiyallahu taala anha. Maka beliau pun termasuk di kalangan para sahabat yang kemudian lari dari fitnah tadi. Tidak ikut nimbrung fitnah antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan pergi meninggalkan mereka semua dan lari ke gunung-gunung menyelamatkan agamanya. Beliau pula ikhwan fillah azakumullah yang meriwayatkan hadis ketika pasukannya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma hendak bertemu dengan pasukannya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Dua pasukan yang sama-sama besar. Pasukannya Al-Hasan ibn Ali dari Irak. Besar dan banyak pasukannya. Sejauh mata memandang, ya Fon. Dari depan sejauh mata memandang. Sampai ke arah kanan, jauh mata memandang. Sampai ke arah kiri, jauh mata memandang. Di belakangnya juga demikian, sejauh mata memandang. Ya'ni jaisun azim jiddan lam yura mithluh. Pasukan yang sangat besar, yang belum pernah dilihat seperti itu. Wa kata pasukannya Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma dari Syam. Jaisun azim, besar ya kawan. Ini mau tempur ini. Ada muslimun, ada muslimun. Ini muslim, ada muslim. Sahabiyun jalil, sahabiyun jalil. Mau tempur. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabiyun jalil, ikhwan. Datang kepada Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia mengatakan, ya Hasan. Dia mengatakan, wahai Al-Hasan. Tanazal. Inilah kamu itu, turun, turun. Kamu mengalah dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Jangan perang, jangan tempur. Kamu mengalah. Turun kamu dari jabatan kamu untuk menyelamatkan darah kaum muslimin. Sebab saya mendengar kakekmu. Siapa itu? Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, dan Ali ibn Abi Thalib menikah dengan Fatimah pintu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya mendengar kakekmu bersabda, wa huwa 'alal mimbar, yang ketika itu beliau di atas mimbar dan membawa kamu ketika itu. Si kecil Al-Hasan ketika itu membawa kamu. Sekali dia melihat kamu. Sesekali melihat kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, Inna ibni hadha sayyid. Sesungguhnya cucuku ini ialah tokoh, katanya beliau. Tokoh, sayyid. Wa sayuslihullahu bihi bainal fiyataynil azimataini minal muslimin. Dan nanti kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan melalui putraku ini, melalui cucuku ini, di antara dua pasukan yang sangat besar di kalangan kaum muslimin. Katanya Abu Bakar, saya tidak mengira melainkan inilah saatnya wahai Al-Hasan. Tanazal tanazan, turun, katanya Abu Bakar. Maka Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu mendengarkan satu riwayat ini dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kakeknya sendiri, itu langsung turun jabatan, turun pangkatnya, dan kemudian menyerahkan tumpuk kekuasaannya kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah. Langsung ya ikhwan, seorang presiden, seorang khalifah yang sah turun dalam rangka untuk menyelamatkan darah kaum muslimin jangan sampai tertumpah. Sampai ada salah seorang dari pasukannya Al-Hasan bin Ali mengatakan, ya Al-Hasan, jangan turun. Pasukan dari Irak telah datang membantu kamu. Ya Allah, perang, katanya dia. Anar, lalar, katanya dia. Ya, apa maksud neraka? Labas. Yang penting jangan aib. Yang penting jangan dibikin malu kita. Masa sudah kumpul-kumpul, ramai kayak begini. Datang dari Irak jauh-jauh untuk membela kamu, dalam keadaan kamu sudah menjadi khalifah yang sah, masa turun jabatan izin, katanya malu, mending neraka saja kau, neraka, perang. Dibantah sama beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan la al-ar lan-nar, la, mending kita aib, mending dikatakan malu, tetapi tidak mendapatkan neraka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun turun dari jabatannya dan menyerahkannya kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, dan akhirnya kaum muslimin pun tidak jadi perang dan bahkan bersatu ketika itu, dan disebut dengan istilah apa itu? Dalam sejarah disebut dengan apa itu? Tahun itu lah rangat sejarah istilahnya disebut dengan apa ya, tahun apa namanya itu? Tahun gajah, atau tahun unta, atau tahun singa, atau tahun apa? Allah musta'an. Jangan lagi sama ini, pertanyaan ini. Anda sahih benar kok. Nah, ada sih. Masya Allah, kasih nggak kayak ketemu waktu ini. Anda sahih benar kok. Nah, ada yang belakangnya lagi. Anda kayak, ya. Waktu itu. Dengan diserahkannya kekuasaan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, enggak jadi perang. Disebut dengan tahun apa itu? Hijriah, wala tahun Imlek, wala tahun Masehi, wala tahun apa? Hah? Allahul musta'an. Entek sing kacamata. Jangan-jangan ditaruh langsung kacamata ini ya. Allahul musta'an. Hendak. Gak ngerti. Allah. Iya Allah. Kasih sama Tuhan yang gini. Anda. Allah Alam. Allah Alam ya. Nah. Allah. Anda kata Rahman. Allah Alam. Soal ya. Allah Alam. Anda kata Abdul Malik. Negara itu juga. Allah musta'an, Allah musta'an. Iya. Hara. Sahibu dahara. Iya, maksud, so, waktu secara ini to'a yang bener-bener. Anda ke Al-Fawad? Tidak ngerti. Walau dengar khabar sandingan tentang sejarah satu ini. Anda. Hah? Aywa, disebut dengan amul jamaah. Tahun persatuan. Saya kan bilang, enggak jadi perang. Namanya apa? Nyatu. Kalau saya bilang, enggak jadi perang, menyatu. Ya, kamu ngerti jawabannya. Enggak tersebutkan yang kata tadi. Nah, ya, disebut dengan amul jamaah oleh para ulama. Dan terjadi sekitar tahun ke-40 Hijriah. Allahumma musta'an. Hakata ya, ikhwan. Ini semuanya, ikhwan nafidina azzaikumullah, menunjukkan kepada kita pentingnya ilmu syar'i. Pentingnya ilmu agama. Bayangkan, hanya dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengarkan sama Abu Bakrah, dia selamat dari fitnah perang Jamal. Wa kada dengan satu hadis yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa mendamaikan ummah azimah, umat yang sangat besar, yang banyak jumlahnya, yang fitnah besar di kalangan kaum muslimin ketika itu. Satu hadis ya, ikhwan. Ini juga menunjukkan bahwasannya di antara upaya untuk menamengi diri, membentengi diri dari fitnah-fitnah yang ada, baik fitnah-fitnah syahwat keduniaan ataupun fitnah-fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, itu dengan cara al-ilmu syar'i, ilmu yang syar'i, ilmu tentang Al-Qur'anul Karim, ilmu tentang hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan-bimbingan beliau. Wa insyaallah taala dengan cara seperti itu dia akan terpimpin dengan ilmu dan bisa bersikap dengan sikap yang tepat sesuai dengan ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ala Abu Bakrah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian saya beritahu? Maukah kalian saya beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Kabair, dosa besar. Dikatakan di sini, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Salatan. Beliau mengatakan demikian 3 kali. Mengatakan, maukah kalian saya tunjukkan dosa besar yang paling besar? 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Saya 4 kali mau diberitahu perkara tadi. Qala, beliau mengatakan, dosa besar yang paling besar ialah al-isyraku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya dalam beribadah kepadanya. Hadza syirkun billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan sebagai dosa besar yang paling besar. Yang kedua, wa uququl walidain. Dan dosa besar yang paling besar yang kedua ialah durhaka sama orang tua. Durhaka sama kedua orang tua. Wa jalasa. Dan beliau duduk setelah itu. Wa kana muttaqia. Dan sebelumnya beliau bertelekan. Ittika. Itu bertelekan sambil miring begini. Tamam. biasanya kalau orang-orang Arab duduk di majelis Arabi ada wisadahnya. Tahu wisadah? Untuk bantal kuding, dikecek langit. Pernah lihat seorang raja lagi duduk nyantai? Hah? Pernah? Dalam khayalan? Pernah? Hah? Agar. Jadi ada wisadahnya begitu, layak begini. Kakinya agak nolor begini, agar. Agar etika. Beliau tadinya begini, etika. Setelah beliau mengucapkan wa'ukul walidain dan durhaka sama orang tua, jelas. Beliau duduk dan kemudian mengatakan ala wa qawlu zur, yang terusnya itu ala wa qawlu zur, ketahuilah dan dosa besar yang paling besar pula ialah qawlu zur, ucapan dusta, ucapan dusta. Ma zala yukarriruha, beliau terus menerus mengulang-ulang kalimat tadi ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, berulang-ulang. Hatta qultu, sehingga saya, katanya Abu Bakar, mengatakan laitahu sakat, laitahu sakata, duhai kiranya beliau diam. Saking lamanya ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, lama begitu beliau mengatakan duhai kiranya beliau diam saking lamanya. Hadal hadith ikhwan muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Oh, sahih ya, ikhwan. Tamam? Karena muttafaqun alaih, enggak usah dibahas lagi rawi-rawinya. Agar? Nah, apalagi di sini semuanya thiqatun. Semuanya rawi-rawinya thiqah. Hadis ini, ikhwan abidin, azzakumullah, disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab uququl walidain, bab durhaka sama orang tua, sangat jelas sekali. Beliau membawakan riwayat ini untuk menunjukkan bahwasanya uququl walidain, durhaka sama orang tua itu ialah dosa besar yang paling besar. Bahkan dalam riwayat ini disebutkan nomor dua, disebutkan nomor dua setelah dosa syirik. Padahal dosa syirik ikhwan fillah azzakumullah tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali bertaubat pelakunya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang selainnya bagi orang yang Allah kehendaki. Dosa syirik ancamannya neraka. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah akan haramkan surga atas dia, dan tempatnya orang ini neraka. Dan orang-orang yang berbuat kesyirikan tidak akan mendapatkan pembela, penolong sama sekali. Inna syirka la zulmun adzim, syirik itu kezaliman yang paling besar. Ama syirik wabih, dosa yang sangat berat, sangat besar, ancamannya neraka, pelakunya bisa jadi keluar dari Islam karena kesyirikannya. Sementara dosa uququl walidain, durhaka sama orang tua, itu nomor dua ya kawan. Setelah syirik disebutkan uququl walidain, menunjukkan bahwasannya dosa durhaka sama kepada orang tua itu dosa yang paling besar yang berkaitan dengan Bani Adam. Apa maksudnya? Kalau syirik, dosa berkaitan dengan siapa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat ikhwan, sehingga disebut oleh para ulama, syirik ialah kezaliman hamba kepada Rabbnya. Bainahu wa baina Rabbih. Tamam? Yani dosa seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu syirik. Sementara uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua, itu berkaitan dengan Bani Adam, dengan putra Adam. Menunjukkan bahwasanya durhaka sama orang tua ikhwan, dosa besar yang paling besar yang berkaitan dengan sesama Bani Adam. Hadza huwa. Sementara yang namanya uququl walidain bihasabih, yang namanya durhaka sama orang tua, ikhwan, kadarnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Termasuk uququl walidain yang paling ringan, dikatakan ringan, ialah seperti yang disebutkan dalam ayat, wala taqul lahuma uffin, dan kalian jangan berbicara, mengucapkan di depan orang tua kalian kalimat uff. Hus. Apa lagi? Uff. Hus. Terus apa lagi? Yang semisal itu? Al-Muhim. Itu saja dilarang dalam Islam. Dilarang dalam ayat ini. Kalimat uff. Artinya, ikhwan, ini merupakan bentuk uququl walidain, durhaka sama orang tua. Dan kadarnya ringan. Kadarnya yang lebih berat lagi ialah wala tanharhuma, dan kalian jangan menghardik. Jangan menghardik membentak orang tua kalian. Berarti menghardik, membentak kedua orang tua itu juga termasuk durhaka sama orang tua dengan kadar yang lebih tinggi lagi. Apalagi memukulnya, apalagi melaknatnya, apalagi. Tentunya hukukul walidain, durhaka sama orang tua yang seperti itu lebih berat lagi dosanya. Wahakata kullun bihasabi. Dan tentunya ikhwan fillah rahimakumullah, seorang muslim yang baik, seorang muslim yang tahu jasa kedua orang tua selama ini, dia tidak akan berani untuk kukul walidain, durhaka sama orang tua yang tingkatannya kelas kakap. Tidak akan berani. Jangankan yang berat seperti itu, Untuk mengatakan uff, dia tidak mau. Dia tidak berani. Apalagi yang lebih berat daripada itu. Allahumma musta'an. Nama ikhwan, wauqul walidain itu termasuk tanda-tanda kiamat kecil menurut keterangan sebagian para ulama dari hadis Jibril yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, mata saah, kapan kiamat wahai Rasul? Kawan-kawan kiamat. Ketika itu Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama enggak tahu kapan kiamat. Kemudian ditanya lagi sama mereka Jibril, akhbirni an amaratiha. Beritahukan sama aku tentang tanda-tanda kiamat. Di antaranya Rasulullah mengatakan, Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan majikannya. Di antara penafsiran yang disebutkan oleh para ulama ialah di antara tanda-tanda kiamat kecil ialah banyaknya uququl walidain, banyak terjadi kedurhakaan kepada kedua orang tua di kalangan kaum muslimin, sampai pada tingkat ibunya sendiri dijadikan sebagai budak, ibunya sendiri dijadikan sebagai pembantu. Itu maknanya antalidal amatu rabbataha menurut keterangan ini. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Maksudnya gimana tuanya di sini? Ya, dia melahirkan putrinya, putranya, anak sendiri yang dia melahirkan. Cuman anaknya ini, putra putrinya ini, ternyata menjadi tuannya, menjadi majikan untuk ibunya. Maknanya apa ya kan? Maknanya di antara bentuk uququl walidain, durhaka sama orang tua ialah menjadikan orang tua sebagai pembantu rumah tangga dia sendiri. Paham ini? Paham ini maksud? Nah, mengatakan ya Allah, nih, cucikan baju saya. Nih, tolong masakan. Sabu, tolong sabun. Oh itu belum disiram itu. Ila akhirih. Yakni layaknya seorang membantu. Padahal ibunya sendiri yang melahirkan dia. Ini termasuk hukukul walidain. Sebagaimana diterangkan oleh sebagian para ulama tentang riwayat ini. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Perbuatan ini fana wadina azakumullah. Sangat banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Dan umumnya fana wadina azakumullah. Terjadinya hukukul walidain. Durhaka sama orang tua. Baik dengan ucapan. Atau dengan tindakan. Atau yang semisalnya. Itu umumnya terjadi pada seseorang yang jauh dari agamanya. Yang jauh dari agamanya. Yang tidak mengerti tentang sopan santun. Berkeluarga secara islami. Tidak mengerti bagaimana bimbingannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika berhubungan dengan kedua orang tuanya. Ada umumnya. Kalau orang yang sudah belajar, sudah mempelajari Islam dengan baik, mendengar ayat-ayat tentang masalah orang tua, mendengar riwayat-riwayat hadis tentang kewajiban berbakti sama orang tua, larangan durhaka sama orang tua, itu akan ada penghalangnya. Ada penghalangnya, ya. Tidak akan berani dia untuk kemudian melontarkan kalimat-kalimat yang pedes, atau kata-kata yang kotor, atau sampai bertingkat tangannya yang maju, atau kakinya yang maju, atau yang sebenarnya, tidak akan berani. Sebab ada wazi'ul imani dalam hatinya dia. Ada penghalang iman dalam hati dia, yang menghalangi dia untuk berbuat yang sedemikian itu. Allahul musta'an. Hadza huququl walidain. Fajtanibu, maka jauhilah akhlak yang jelek ini khana fitina azakumullah. Hadis ini khana fitina azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasannya yang namanya dosa itu ada yang kabair, ada yang shagair. Ya kata? Ada dosa besar, ada dosa kecil. Besar, dosa kecil. Pembagian ini khana fitina azakumullah ialah pembagiannya jamahirus salafi wal khalaf. Pembagian yang disebutkan oleh mayoritas besar para ulama dulu maupun sekarang. Demikian dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah sahih Muslim ketika beliau mensyarah hadis ini dan hadis yang semisalnya tentang al-kabair. Memang belum menukilkan dari keterangan para ulama, mayoritas besar para ulama dulu ataupun sekarang, mereka semua berpendapat yang namanya dosa dibagi dua, ada kabair, ada shagair. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kemudian kana fitna asakumullah. Para ulama kita berikhtilaf tentang definisi dosa besar. Apa itu? Untuk membedakan ini yang besar, ini yang kecil. Ini yang besar, ini yang kecil. Karena masing-masingnya punya hukum ya ikhwan. Kalau dosa besar, kenal hukumnya. Dosa besar, itu harus tobat. Harus tobat. Dosa kecil, bisa dihapuskan dengan dia menjauhi dosa besar. Dosa kecil, dihapuskan dengan dia memperbanyak amal soleh. Itu bisa. Amma dosa besar harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala fi ainiha. Bidana hukumnya disebutkan sama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Sehingga para ulama beda pendapat, apa ini? Bobotnya ini, kaidahnya ini, ketentuannya ini, definisinya ini. Untuk memilah-milah ini yang besar, ini yang kecil. Dan saya sebutkan dulu pernah ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menjelaskan tentang masalah ini. Bahwasanya qaul yang sahih, definisi yang sahih, dan ini yang dipegangi oleh para ulama sekarang ini, para fitna azakumullah, ialah bahwasanya yang namanya dosa besar ialah dosa yang disebutkan dalam dalil, baik ayat atau hadis, yang diancam dengan neraka. dosa-dosa di mana pelakunya itu diancam dengan neraka. Itu menunjukkan dia besar. Paham ini? Dia besar. Sekarang barang siapa yang berbuat demikian, demikian, maka neraka tempatnya. Barang siapa yang mengatakan demikian, demikian, neraka tempatnya. Itu menunjukkan dia dosa besar. Yang kedua, diancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Diancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga laknat dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada riwayatnya sangat banyak. Tamam? Seperti hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-washimah wal mustawshimah والواصله والمستوصله او كما قال واكل الربا وموكله contohnya deh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaknat orang-orang yang alwasimah kayak kalau enggak salah wasimah itu mengerik bulu apa nih bulu alisnya ini perempuannya mengerik bulu alisnya itu kalau enggak salah. Rasa juga al-washimah dimanakan pula dengan tato. Perempuan-perempuan yang menggunakan tato. Kemudian al-wasilah wal-mustausilah, yaitu perempuan-perempuan yang mengenakan rambut sambungan. Namanya apa? Wig. Ya. Itu banyak sekarang yang keren. Kalau bahasa judulnya apa? Sanggul. Pinter. Ada coba. Sanggul ya Pak. Kalau wig kosa sekarang ya, kosa modern dia. Tamam, sanggul. Rambutnya segitu, kecil. Kemudian ditambahi lagi sama dia dengan rambut palsu, pasangkan di sininya, biar kelihatan. Ada al-wasilah wal-mustausilah. Yang nyambung dan yang minta disambung, itu terlaknat. Al-washimah wal-mustausimah, dimanakan dengan yang mencukur alis, yang mencukurnya dan yang minta cukur terlaknat. Yang mentato dan yang minta ditato terlaknat. Wa akila riba wa mungkilah, dan yang makan harta riba dan yang memakankan harta sekutu orang lain juga dilaknat. Menunjukkan bahwasanya perbuatan ini termasuk dosa besar. Kenapa ya kawan? Karena dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh lagi yang lainnya, seperti disebutkan dalam hadis yang lainnya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak salah la'ana Rasulullah ya Pak. Saya lupa la'ana Allah atau la'ana Rasulullah. Al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadza mal'un wa mal'una. Terlaknat ya ikhwan. Terlaknat ya ikhwan. Laki-laki, ya laki-laki. Kemudian niru kayak perempuan. Jadi apa laki-laki yang kayak perempuan itu namanya apa? Benjong. Kalau waria namanya apa? Itu namanya waria. Oh, tak pikir apa bencong waria apa. Sama aja ya. Hager. Lagi-lagi dia nyerupai perempuan, pakai gincu, pakai bedak, sanggul rambutnya, pakai itunya pasangan, dia kayak perempuan begitu. Hadza mal'un, mal'un. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan dosa besar yang dia lakukan. Wah, kalau yang perempuan. Iya perempuan. Niru laki-laki. Perempuan menggunakan celana sirwal, sarawil, yang laki-laki. Rambutnya potong cepak, kayak laki-laki. Laki-laki gak panjang, biasa normal panjangnya itu. Hah? Cepak begitu. Misalnya apa kalau, pada sekarang, penampilan apa namanya? Tomboy, pinter kan. InsyaAllah, hakelah tomboy, hakelah. Mal'un, mal'unah, ada mal'unah. Perempuan yang terlaknat. Hakata ya ikhwan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Menunjukkan dosa besar. Kenapa? Diancam dengan laknat. Dan juga yang diancam dengan azab. azabin alim, azabin azim, yang diancam dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam dengan azab, juga menunjukkan hadza dosa besar, dosa besar. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Azabun alim, hendaklah berhati-hati seseorang atau siapa saja yang menyelisihi perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Diancam dengan fitnah dan diancam dengan azabun alim, azab yang pedih, menunjukkan bahwasanya perbuatan menentang sunnah Rasul, menentang perintah Rasul, termasuk dosa besar. Kata ikhwan, kemudian juga yang diancam dengan ghababun minallah, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Contohnya ikhwan fillah azakumullah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, sengaja membunuh orang dan dia itu mukmin, muslim, maka balasannya ialah neraka jahannam, dan dia kekal di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia, Allah melaknat dia, dan Allah siapkan untuk dia azab yang sangat agung, yang sangat pedih, yang sangat keras. Terkumpul padanya ikhwan empat perkara. Diancam dengan neraka jahannam, diancam dengan kemurkaan, diancam dengan laknat, diancam dengan azab yang pedih. Ada padanya empat-empatnya ini yang merupakan masuk dalam bab dosa yang besar. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah, termasuk dosa besar ialah dosa-dosa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dosa besar, maka dimasukkan dalam bab kabair pula. Seperti ini contohnya riwayatnya, seperti ini ya ikhwan. Ala unabiyukum bi akbaril kabair, maukah kalian saya tunjukkan dengan dosa besar yang paling besar? Ini syirik, durhaka sama orang tua, ucapan dusta. Juga riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada muttafaqun alaih min hadithi Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan amal kalian, yang menghancurkan amal kalian. Kadang syirik, durhaka sama orang tua, sihir, membunuh, kemudian menuduh perempuan yang menuduh zina perempuan-perempuan mukminah yang bebas dari itu, lari dari pertempuran. Wah, ada tujuh ya ikhwan, bukan sama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Itu semuanya ialah termasuk al-kabair, dosa-dosa yang besar. Yang selain itu disebut dengan as-saghair, dengan dosa-dosa kecil. Naam ya ikhwan. Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan pula kepada kita bahwasanya yang namanya dosa besar itu juga bertingkat-tingkat. Hadirin ikhwan, ada al-kabair, ada akbarul kabair. Tamam? Ada yang dosa besar, kabair, ada yang dosa besar yang paling besar, disebut dengan akbarul kabair, sebagaimana riwayat ini. Bertingkat-tingkat nilai dosanya. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Maka ikhwan fillah azakumullah, tentunya harus jauhi semua al-kabair dan juga as-saghair. Juga as-saghair. Dan disebutkan oleh banyak para ulama ini diucapkan oleh sebagian para sahabat seperti Ibn Abbas, Ibn Umar, wa Umar, dan juga diucapkan oleh para ulama setelah mereka mereka pernah mengatakannya, ikhwan, la kabirata ma'a istighfar wa la saghirata ma'a al-israr, la kabirata ma'a al-istighfari wa la saghirata ma'a al-israri. Tidak ada dosa besar kalau pelakunya itu beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham maknanya? Maknanya kalau orang tadi itu bertobat kepada Allah, beristighfar dari dosa-dosanya, walaupun dosanya itu termasuk kabair, termasuk dosa besar, atau akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau istighfar. Tamam? Dengan ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang yang bertaubat. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada istilahnya dosa kecil kalau kemudian terus-menerus dikerjakan sama dia. Dosa kecil, meremehkan dosa kecil, maka akhirnya numpuk menjadi dosa besar. Hakadha ikhwan, Allahu musta'an. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana diterangkan tadi, al-kabair ala maratib, dosa besar itu bertingkat-tingkat, ada yang dosa besar, ada pula yang dosa besar yang paling besar. Dan yang disebutkan di sini ikhwan fillah azakumullah ada tiga. Yang pertama ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala wa taqaddam. Yang kedua ialah hukukul walidain wa hadza babuna. Kemudian wa qauluz zur, ucapan-ucapan dusta. Hadza aidan ya ikhwan, juga merupakan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Dan untuk menunjukkan, menekankan besarnya dosa ini ialah dengan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang asalnya betelekan langsung duduk. Menunjukkan apa ya, kawan? Serius, sangat serius. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan umatnya akan perbuatan dosa yang satu ini. Serius ya, kawan. Yang asalnya betelekan begini, duduk dia. Dan menggunakan kalimat ala, supaya kaum muslimin yatanabbah, kaum muslimin yatanabbahun lihada, mereka tuh sadar, ingat, perhatian akan dosa yang mengerikan ini. Tambah lagi ikhwan, diulang-ulang terus ucapannya itu. Ala waqauluzur, ala waqauluzur, ala waqauluzur. Lama, sampai sahabatnya mengatakan laitahu sakat, dua ikirnya beliau diam. Menunjukkan ikhwan fitina asyikun ta'kid, ta'kid, penekanan yang amat sangat kuat dari beliau sallallahu alaihi wa alaihi wasallam tentang dosa yang satu ini. Amat sangat besar dosanya. Sangat besar ya kawan. Apalagi dimasukkan dalam bab akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Hadza qaul zur, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan dusta masuk di dalamnya. Hadza qaul zur, ucapan-ucapan yang kotor seperti ucapan-ucapan kuhur, ucapan-ucapan syirik, ucapan-ucapan bid'ah. Wah, kata, itu semuanya masuk dalam al-qauluz-zur. Qauluz-zur. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Fadha kathir, jiddan-jiddan, sangat banyak menjamur di kalangan kaum muslimin yang namanya ucapan dusta ini. Apalagi kalau sudah urusannya dagang. Apalagi kalau yang dagang itu orang awam yang tidak mengerti tentang kode etik Islam dalam perdagangan. Hah? Ayuh. Itu sampai sumpah-sumpah itu. Dustanya itu. Supaya laku barangnya. Wallahi, wallahi, demi Allah. Ini baru nyampe ini. Barangnya ini. Padahal Luis Kadulawarsa. Ini masih baru ini, mas. Ini jeruknya ini. Wah, apelnya ini. Masih baru. Terlalu. Dibungkus dengan rapi. Masya Allah, rapi. Dan murah meriah, ya Allah. Get-getan is. Ah, jeruk yang biasanya 1 kilonya itu sampai 20 ribu, dijual cuma 5 ribu. Apa enggak ngiler ke orang-orang yang pengen beli kayak gitu? Hah? Mas, bungkus rapi, indah. Ini masih baru, kres katanya. Ya wis dibeli. Sumpah-sumpah ya. Dibuka dagangnya ngisore, bawahnya itu bosok kabeh. Ya atasnya rapi, bagus. Necis dulu ya. Bawahnya dibuka begini. Allahumma musta'an. Lah yuk kau. Ya gak bisa dimakan. Buang sama dia. Ketawa penjualnya. 5 ribu lumayan. Jual barang bosok. Kamu gak modal. Cuma ngambil dari sampahnya penjual buah. Sumpah. Wah dusta lagi sumpahnya. Disebut dengan aliyaminul ghamus. Sumpah yang dusta. Allahumma musta'an. Allahumma musta'an. Wa min hadzal bab. Masuk pula dalam bab ini, ikhwan, yang disebutkan dalam Sahih Bukhari pula, tapi dalam bab ialah dalam bentuk tauriyah, tapi dilarang ya, ikhwan. Yang dicontohkan dalam riwayat itu ialah tentang permasalahan kuda, jual beli kuda. Jaran, hewan kuda, bukan mobil merek kuda, bukan. Jaran kuda, jaran ya, hewan. Kuda. Ma'ruf di kalangan masyarakat itu. Kuda yang paling zen ialah kudanya ini. Disebutkan nama tempatnya. Lupa namanya. Namanya nama-nama asing. Ini yang paling dikenal oleh masyarakat dan lagi ngetren, lagi rame pasarannya. Kuda ada. Orang satu ini dia punya kandang kuda. Kandangnya dinamai dengan nama tempat pengambilan pusatnya tadi. Paham tak? Misalkan kuda ini terkenal misalkan dengan kuda mana? Kuda Bangil. Contoh nih. Ada di kalangan masyarakat ini ramai marak kuda dari Bangil yang paling zen, yang paling kuat, yang paling kencang larinya. Masya Allah sudah. Kemudian ada orang yang biasa jualan kuda, dia punya kandang, dia jualnya Surabaya. Surabaya. Dia punya kandang kuda, kandangnya dikasih nama Bangil. Dibawa ke pasar, halas kudanya. Allah, kuda Bangil. Kapan datang ini, Pak? Baru saya bawa, dari Bangil. Paham ya? Bayangannya orang, Masya Allah, ini orang baru kulaan dari Bangil, tempat yang memang pusatnya kuda itu. Ada bayangannya orang ini. Wah, bayangan penjualnya, ya Bangil, tempat kandang kudaku itu yang namanya Bangil. Akhirnya karena dia betul-betul ingin mencari kuda yang jantan, yang kuat, yang lain begini, dengar dari Bangil, kalah sumpah-sumpah lagi penjualnya, dibeli dengan harga kuda Bangil, padahal kuda, kuda yang lainnya, ada kitbun, tetapi samarnya, ikhwan, ada maya jus. Allahumma musta'an, hakeka ikhwan fi din asakumullah, yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Itu semuanya harus ditinggalkan, khususnya yang menjadi pedagang. Tolong diwanti-wanti baik yang satu ini, jangan sampai hanya semata-mata untuk mendapatkan seperak dua perak. Jangan sampai kemudian melanggar prinsip Islam yang agung ini, kemudian jatuh dalam perkara-perkara yang haram, sampai pada tingkat perkara yang itu merupakan akbarul kabair. Jangan sampai demikian. Walaupun secara zahirnya kamu tuh untungnya banyak, enggak barokah ya, Pak. Enggak ada barokahnya sama sekali. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat. Dari hadis Abdullah bin Umar, wa hadis Hakim bin Hizam dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Wa idza sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Wa idza katama wa kadzaba muhiqat tarakatu bay'ihimā. Penjual dan pembeli itu berkhiyar. Ada masih ada apa masa akad jual belinya. Masih masa-masa akad bisa diterima, bisa ditolak barangnya. Malam yatafarraqa selama belum berpisah. Bisa padanya kata para ulama. Ada wasahih. Kalau kedua-duanya itu jujur dalam jual belinya dan menjelaskan, dia menjelaskan kalau ada aibnya, misalkan jual HP ini ada yang boncel sedikit, ini ada yang begini, kalau mau ya ambilin sak minergane, kalau enggak mau ya sudah tinggalkan saja. Ala sadaqah bayyana. Burikat fi bai'ihima. Maka akan diparokai jual beli orang tersebut. Barokah ya Pak. Ya walaupun mungkin nantinya sedikit. Disebutkan sama dia apa namanya aibnya yang dia tahu. Ini begini. Ini sudah turun sedikit harganya lah Pak. Dapat untung sekian persennya. Barokah ya Pak. Wa in kadzaba wa katama. Dan kalau dia dusta dan menutup-nutupi aibnya, maka akan dihapuskan barokah jual belinya. Ada barokahnya ya Pak. Walaupun mungkin secara bahasanya untungnya banyak sekali jual sekian jut, sekian jut, sekian jut, sekian jut. Enggak ada barokahnya. Enggak ada barokahnya ya Pak. Allahul musta'an wal barakatu minallah. Agara sehingga prinsip dagang itu ialah as-sidqu ma'allah, harus jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akibatnya lebih baik, lebih bagus daripada kedustaan atau menyembunyikan keaiban. Allahul musta'an. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala haddatsana Muhammad ibn Salam al-Bikandi al-Bukhari. Thiqatun thabtun. Muhammad ibn Salam al-Bikandi al-Bukhari. Beliau secara fikan dari Bukhara Sofiyat ikhwan. Thiqatun thabtun. Qala akhbarana Jarir bin Abdul Hamid al-Dhabi. Thiqatun sahihul kitab. Jarir bin Abdul Hamid al-Dhabi. Dia thiqah ikhwan. Thiqah dan sahih kitabnya. An Abdul Malik ibn Umair. Dia Abdul Malik ibn Umair. Dia disebutkan dalam takrib siqatun fasih alim. Abdul Malik ibn Umair Al-Lakhami siqatun fasih alim. Dia thiqah fasih dan alim. Dan sebagian para ulama, sebagian para masyayikh mengatakan dia saduq. Orangnya jujur saja, enggak sampai dikatakan thiqah. An Warrad katib al-Mughirah ibn Syu'bah. Dari Warrad sekretarisnya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Warrad ats-Tsaqafi, thiqah ya ikhwan. Warrad ats-Tsaqafi, dia juga thiqah. Qala, Warrad ini mengatakan kataba Muawiyah ila al-Mughirah. Muawiyah ibn Abi Sufyan pernah menulis risalah surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Isinya ya ikhwan. Uktub ilayya fima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tulis dan kirim kepadaku dengan apa yang engkau dengar, atau hadis yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini suratnya ikhwan. Ngasih surat kepada Mughirah, intinya tolong saya dikasih hadis yang pernah kamu dengar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kirim kepada saya. Qala Warrad. Warrad mengatakan ikhwan. Fa'amla alayya. Maka Al-Mughirah ini mengimlakkan kepada saya. Wa katabtu biyadi, dan saya tulis surat itu dengan tanganku sendiri, katanya Al-Rahman. Isi balasannya, inni sami'tuhu, saya, katanya Mughirah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yanha an kathratis su'al, beliau melarang banyak bertanya, wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta, wa an qila wa qal, dan dari qila wa qala, dikatakan dan mengatakan, yakni menyebarkan berita-berita isu dengan tanpa sumber yang tepat, dengan tanpa dalil yang sahih. Qila wa qala. Masya Allah. Hadis ini wa fitina azakumullah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab hukukul walidain. Dari sisi mananya ini? Di sini enggak ada penjelasan tentang masalah orang tua. Yang ada larangan banyak-banyak, larangan menyia-nyiakan harta, larangan qila wa qal. Dikatakan dengan tanpa dalil. Sekarang dia. Pembahasannya masalah orang tua, larangan sedikit gitu dia kan. Allah musta'an. Nah, ya kawan. Yang saya ingat hadis ini ada lanjutannya. Tidak berhenti sampai sini saja. Riwayatnya agak panjang. Dan yang saya ingat dengan Nabi Tina'azakumullah, dalam riwayat itu ada penjelasan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, larangan dari hukukil ummahat, durhaka sama ibu. Lafaznya satu yang saya ingat. Disebutkan larangannya ikhwan, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wa'dil banat wa hukukil ummahat. Terus tanya lagi apa lupa saya. Lafaz tanya lagi. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari wa'dul banat. Mengubur hidup-hidup putrinya. Seperti perbuatannya orang-orang musyrikin ketika itu. Wa uqil ummahat, durhaka sama ibu. Ada lagi satu lagi apa itu? Nasituhu ya. Nusituhu. Itulah fungsinya disebutkan dalam bab hukukul walidain, yakni termasuk perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah hukukul ummahat, durhaka sama ibu. Kenapa disebutkan ibu saja ya, kawan? Kenapa? Di sini kan disebutkan hukukul walidain, durhaka sama orang tua, ibu sama bapak. Dua-duanya disebutkan. Satunya lagi, hukukul ummahat, durhaka sama ibu. Loh, kenapa kok ibu? Tidak disebutkan. Aiyah, Allah ibarat. Nama ya, kawan. Disebutkan ibu saja, ummahat. Ibu saja dalam riwayat ini, ya fanafitina azakumullah. Dikarenakan memang haknya ibu itu lebih besar dan lebih didahulukan daripada haknya ayah. Takutnya malah lewat pembahasan masalah ini. Wa aidan, dikarenakan ibu itu seorang wanita yang lemah, yang seringkalinya dijadikan sebagai sasaran putra-putri yang jelek untuk hukukul walidain, untuk hukukul ummahat, untuk durhaka sama dia. Sehingga secara khusus disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam supaya kaum muslimin itu mengetahui untuk yang ibu ini spesial dosanya. Spesial dosanya. Kalau durhaka sama bapak saja masuk dalam bab hukukul walidain akbarul kabair, secara khusus untuk ibu ada spesial dosanya, ada lebih berat, lebih keras ancamannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu inti disebutkannya riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala ikhwan di dalam bab hukukul walidain. Wa hadzal hadits syarhu tawil, panjang sarannya ikhwan. Dibahas tentang masalah tanya-tanya, dibahas tentang masalah menyia-nyiakan harta, dibahas tentang masalah bila waqal wa nu'ajjiluhu insyaallah ta'ala, kita tunda bismillah pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini mulai banyak tangan ya. Han Salafiyin di Afghanistan pernah ditembak mati di masjid bersama syekhnya oleh orang-orang harakah seperti M, HT, atau bahkan Syiah. Mohon penjelasannya. Allah musta'an. Saya belum pernah ke Afghanistan ini. Wallahu a'lam, saya enggak tahu itu kabarnya. Adapun peristiwanya Syekh Jamilur Rahman As-Salafi, memang dia di irtial, yakni ditembak apa namanya dengan tipuan oleh salah seorang di kalangan mereka ikhwan muflisin. Ketika itu menjelang salat Jumat, orang ini biasa datang ke situ, dan disebutkan dalam beritanya dia yang biasa membawa surat kabar meliput berita. Nah, turun dari mobil, ingin ketemu dengan Syekh Jamilur Rahman, dan ketika disambut sama beliau, itu langsung ditembak sama dia. Dor, berkali-kali jatuh Syekh. Melihat demikian, langsung pengawalnya menembak dia, dan dia juga mati. Adam dan ikhwan dan muflisin. Dan gak heran, ikhwan abidin azakumullah, mereka-mereka itu. Mereka itu kalau sudah punya kekuatan, unjuk senjata. Tidak hanya unjuk gigi, unjuk senjata mereka itu. Diaman markasnya para masyaikhuna, para syekh-syekhnya kita ini diberondong sama senjata mereka ya Pak. Yang pernah dibegitukan ialah Syekh Abdul Aziz Abu Dzar Abdul Aziz Al-Bur'i. Syekh Abdul Aziz Al-Bur'i Abu Dzar hafizahullah ta'ala warah. Beliau termasuk salah seorang syekh di Yaman, muridnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala wa ghafarallah, yang memang sangat keras dalam apa namanya membantah hizbiyin wabil khusus ikhwaniyin. Ngamuk di Yaman tiba senjata langsung diberondongi di rumahnya. Gak mikir membunuh orang, kata mereka ikhwan. Naam. Sebagaimana yang sering saya jelaskan sama kalian, kalau yang namanya ikhwan muflisin dikasih hati dalam urusan-urusan yang seperti itu, nanti yang terjadi itu ialah seperti Afghanistan menang melawan Rusia, yang disikat ialah kaum muslimin yang di atas sunnah, rebutan kursi, rela perang saudara hanya semata-mata untuk kursinya. Kursi banyak, tidak ngambil satu, duduk jadi direbut-rebut ya. Wah, kata seperti yang di Aljazair. Itu akibatnya. Bagaimana jika kita berbohong demi kebaikan? Yang namanya berbohong, ikhwan, hukum asalnya haram. Diperbolehkan, dikecualikan beberapa keadaan yang disebutkan Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika perang, Rasulullah mengatakan al-harbu khid'ah. Yang namanya perang itu tipuan. Bisa kamu kemudian apa namanya kecekel sama musuh, mana panglimamu? Panglima saya lagi ngeteh di markasnya. Iya, mati. Ya lah, nipu, harus ditipu ya Pak. Maksudnya apa? Tidak mengapa. Wah, kata tipuan-tipuan dalam apa namanya dalam strategi labas. Ada dalam perang melawan orang kafir. Wah, kata ketika islahun bainan nas, ketika memperbaiki, mengislam, mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang sedang bertikai. Hada ya juz. Adapun lafaz dan seorang suami dusta kepada istrinya, hadhi lafzah mudrajah. Lafaz ini ikhwan mudraj, bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ucapan Az-Zuhri rahimahullahu taala. Fala yasih, maka tidak bisa dimasukkan dalam perkecualian dalam bab ini. Dalam bab ini. Tapi yang namanya seorang suami enggak boleh dusta sama istrinya. Walaupun tidak semua perkara-perkara yang ada pada dia disampaikan sama istrinya semua, tidak semua. Mungkin ada perkara-perkara yang mungkin rahasia pribadinya dia dengan seorang atau dengan siapa yang tidak mungkin disampaikan sama istri. Ya, jangan sampaikan. Yang penting jangan dusta. Pernah ya kan disebutkan oleh Syekh Yahya Al-Hajuri, hafizahullah taala wa ra'a. Ketika pembahasan masalah dusta, beliau menukil dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah, yang menjelaskan bahwasanya beliau sangat tidak suka yang namanya dusta. Beliau bawakan riwayat tadi, ikhwan. Di antaranya disebutkan riwayat tadi yang tambahan Zuhri, seorang suami yang dusta sama istrinya. Kata beliau, riwayat ini, beliau mengatakan sahih, ikhwan. Riwayat ini yang secara nasnya membolehkan dusta sama istri, ada riwayat yang mengatakan demikian, yang boleh seperti ini, saya tidak berani dusta sama istri. Sama istri. Apalagi dusta atas nama umat, kata beliau. Begitu. Pak Kamil mengatakan, kalau seandainya ada suara dari langit, ada suara yang berbunyi, dihalalkan dusta atas kalian, wahai kaum muslimin, saya enggak berani ngedusta, katanya beliau. Ah, kata. Allah musta'an. Kalau seseorang lahir dengan kelamin ganda, ia harus memilih kelamin laki-laki ataukah kelamin perempuan? Ya enggak milih. Dilihat dua kelamin tadi. Dari sisi medis, ikhwan, diketahui dia itu laki-laki ataukah perempuan. Di antara cara yang paling efektif dalam bab ini yang disebutkan oleh para ulama ialah dilihat ketika buang air kecil. Ketika buang air kecil sebelah mana? Hah? Kelamin yang laki-laki atau kelamin yang perempuan? Kalau keluar jadi kelamin yang laki-laki, laki-laki orang ini. Kalau kelamin perempuannya di operasi. Kalau yang keluar jadi kelamin perempuannya atau perempuan, yang laki-laki di operasi. Wah, kalah. Sama-sama keluar, bagaimana ini? Disebutkan oleh para ulama, yakni dilihat mana yang paling keras keluarnya, apa bahasa misalnya ini, yang paling pancar ya, yang paling pancar kencingnya, yang mana? Yang paling pancar yang perempuan ya, perempuannya laki-laki ya laki-laki. Kalau jangan sama-sama pancar, sama-sama keras keluarnya, maka tunggu ya kawan. Ditunggu sampai dia balik. Tamam? Sampai dia balik. Kalau misalkan dia haid, kelas dia perempuan. Nah, kata, kalau enggak, maka dia laki-laki. Wah, kata. Itu upayanya ya. Tamam? Dan untuk sekarang ini, khana fitina azakumullah, mungkin lebih gampang lagi dengan cara, apa namanya, dilihat, apa namanya, dirongsen atau bagaimana, dilihat ada rahimnya atau tidak. Nah, kata, ya, khana. Nah, yang sekarang gampang. Tak milih di tes medis. Tadi disebutkan Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba tersebut. Bagaimana dengan orang tua yang kerja di bank? Allahul musta'an. Ya kena langsung alatul pas dengan hadisnya. Kaitannya dengan gaji PNS yang dijelaskan pekan lalu, lain. Masalah gaji PNS yang dijelaskan kemarin itu kalau pekerjaan dia pekerjaan yang syar'i atau pekerjaannya mubah. Pekerjaan yang mubah apa saja. Kalau pekerjaannya pekerjaan yang haram, yang diharamkan, ya enggak boleh. Ya enggak boleh. Bolehkah kita membebaskan rahasia atau mengatakan kepada pemerintah tempat persembunyian para pengacau keamanan negara? Oh iya, tepat wis. Ente kalau kamu ngerti persembunyiannya, markasnya, langsung laporkan kepada pemerintah. Pemerintah ya, dengan harapan supaya pemerintah yang menangani mereka. Dan laporannya harus akurat dengan bukti yang akurat. Kalau enggak, ya enggak bisa. Tamam? Siapakan bukti-bukti akurat, misalkan dia apa namanya membuat rapat-rapat rahasia terdengar dari luar atau ada yang merekam sembunyi-sembunyi pembicaraannya rapat untuk meledakkan tempat yang dituju, misalkan mau merapatin mau dadakan bom bunuh diri yang lebih dahsyat dari bom Bali. Nah, ila akhiri. Has. Ketok ngono langsung rekamane kene apa ora? Nih Pak, nih rekamane Pak. Dengoken dhewe. Dengerken sendiri tempatnya. Ini lho Pak. Jangan sebut nama saya. Ayo. Halal. Pemerintah yang ngurusi bukan kamu. Ayo, jazakallahu khairan gitu. Tentunya membantu pemerintah untuk menghilangkan para pengacau-pengacau bangsa dan pengacau negara, pengacau agama. Apakah termasuk durhaka kepada orang tua jika kita menolak perintah orang tua yang menyuruh kita agar masuk daftar sebagai PNS? Dilihat, fitosil, dilihat. Kalau misalkan mendaftar ke PNS, menerjang larang-larang syar'i, harus begini, yang itu semuanya persyaratan yang melanggar syariat, maka tidak mengapa kamu kemudian menolak suruh orang tua kamu itu. Dan bukan termasuk durhaka sama orang tua. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ada yang mengatakan tidak boleh mengambil keuntungan dari pedagang lebih dari 50%. Tidak demikian. La adzairu sahih. Ada tambah dalil. Dengan tambah dalil, walaupun dianjurkan kepada kaum muslimin supaya jangan mencekik saudaranya. Anjuran saja. Apabila ada sekelompok ulama atau kiai yang mengakui, mengetahui atau melihat jin dan nangkap jin tersebut, patutkah kita percaya? Loh, wonge. Semua dirinci. Kalau orang itu betul-betul orang yang di atas sunnahnya Rasulullah SAW, seorang yang saleh, di atas sunnah, dia menangkap jin atau melihat jin, mungkin. Inilah. Rasulullah SAW langsung nyekik syaitan langsung. Dan beliau merasakan dinginnya lidahnya syaitan di tangannya beliau. Nah, mungkin kan? Kenapa nggak mungkin? Tapi orangnya ini orang-orang yang memang senang nikel-nikel nih, yang memang boleh jin. Apa tindakan kita lu sunnah bila diserang oleh kelompok haroki? Misalnya seperti kasus di Afghan atau Yaman. Laporan pemerintah wae. Di Indonesia gampang negara hukum. Laporkan pemerintah ini Pak, ini orang beling ini Pak. Iya nggak bakal berani di Indonesia ini kemudian melakukan tindakan anarkis. Wah, tekon. Walaupun kamu itu orang di atas sunnah, yang kamu sikat itu ialah kuburan. Wah, perkara yang jais. Sudah, kalau kamu kemudian tahu-tahu datang ke masjid yang ada kuburannya, dilihat dibanting kuburannya, cepet, palak. Ya kamunya yang harus digerebek sama pemerintah. Walaupun perkara yang benar, boleh tinggal remungkar itu. Tapi lihat bagaimana maslahat dan mafsadatnya. Ada negara hukum. Laporkan saja kepada pemerintah. Ini Pak, begini. Dan kalau misalkan dikhawatirkan akan mengganggu jiwa kita, maka diperbolehkan kita untuk membela diri. Dan kalau kita mati di saat membela diri, maka termasuk orang yang diberi janji dengan syahid. Rasulullah mengatakan, man kutila duna mali fawa syahid, wa man kutila duna mali fawa syahid, wa man kutila duna nafsihi fawa syahid, ila akhir hadis. Barang siapa yang dibunuh dikarenakan membela hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang dibunuh dikarenakan membela dirinya, maka dia syahid. Itu kalau dia khawatir dirinya akan bahaya, maka bisa dia membela diri. Yang kemudian dilaporkan kepada pemerintah tempat, supaya pemerintah yang kemudian mengatasi masalah yang satu ini. Anda pernah membaca kedudukan jihad di atas amal soleh. Bagaimana penjelasan? Naam, jihad fisabilillah yang syar'i. Itu dikatakan sama Rasulullah SAW, dzarwatu sanamil Islam, puncak amal Islam yang paling mulia. Ini apa nih? I'dad. Apa ini? I'dad. Tidak paham saya maksudnya apa ini. kalau ihdad pakai hak ihdad itu artinya kita tidak tidak berhias, tidak menggunakan minyak wangi ketika tinggal kerabat kita yang mati selama 3 hari. Adapun kalau yang tinggal mati itu ialah suami yang mati dan tinggal mati ialah istrinya, maka di ihdadnya ihdad dan iddahnya sekaligus 4 bulan 10 hari. Dengan hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha fi sahihain. Apakah termasuk memutus silaturahmi? Jika kita menjauhi atau memutus hubungan dengan saudara kandung yang pahamnya bid'ah. Ada nasihat ya, kawan. Setelah diupayakan nasihat, nasihati dengan rupa, tamam? Kemudian dia ternyata tidak mau menerimanya, menentangnya, ila akhirih sampai tek sudah pokoknya. Khalas. Tidak mengapa ya, kawan. Dengan hadis Abdullah bin Muqaffal radhiyallahu taala anhu, ketika beliau melihat ada kerabatnya yang main ketapel, hadir. Disampaikan sama dia, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari demikian. Sampaikan nasihat ya. Kemudian keesokan harinya main lagi orang ini. Katanya Abu Mufal, saya sampaikan kepada kamu satu hadisnya Rasul tentang masalah ini, kamu mesti mengulanginya lagi. Wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah aku tidak mau bicara sama kamu sama sekali. Karena jais dzajr. Diperbolehkan. Tamam. Allahu a'lam bissawab. Akhir. Khalas. Fikum. Baik ya. Naktafi launa insyaallah. Cukup sekian saja. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.